Sesungguhnya ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sekalipun sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun ketika tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan menerima amalan tersebut. Oleh karenanya, hadis yang pertama ini yang akan kita bahas di kitab Arba'in Nawawi ini, yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, adalah hadis dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Barzisbah Al-Bukhari rahimahullah wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaiburi fi sahihihima alladzaini huma asahul kutub al-musannafah. Dari sahabat Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab salah satu dari Khulafaur Rasyidin dan salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah diberi kabar gembira masuk surga. Dari 10 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sebutkan, di antaranya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Beliau menyebutkan sallallahu alaihi wasallam itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah dikabari gembira masuk jannah surga. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu an sudah dikabari gembira masuk jannah surga. Dan beliau Umar bin Khattab radhiyallahu an salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan yang tidak ada pada sahabat yang lain, yaitu ketika beliau jalan melewati satu lorong, setan lewat lorong lainnya. Setan lari dari beliau radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya masing-masing seorang muslim akan memperoleh apa yang dia niatkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hijrahnya dia berhijrah di kala itu dari Makkah ke Madinah, betul-betul memenuhi panggilan Allah hijrahnya dia, ikhlas karena Allah, murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulih, dan ingin mendekat Rasul untuk belajar agama kepada Rasulullah dan taat kepadanya, maka hijrahnya dia kepada Allah dan kepada Rasulnya, yakni hijrah yang benar. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya dia untuk mendapat dunia yang dia inginkan, aw imra'atin, atau ingin wanita yang ingin dia nikahi, tujuannya hijrah untuk itu, maka hijrahnya dia kepada apa yang dia hijrahi tidak dapat pahala apapun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin a'azani wa a'zakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang tadi telah disebut nama lengkapnya. di mana hadis yang diriwayatkan kedua imam besar ini yang disepakatinya adalah merupakan hadis yang paling sahih dari yang lainnya. Hadis yang paling sahih dari yang lainnya. Artinya kalau seandainya ada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi atau Imam Nasa'i, ini seandainya, nah bertabrakan dengan hadis ini, maka langsung hadis yang Tirmidzi tadi di bawahnya kedudukannya ngalah. Seandainya masalahnya berbeda, bertentangan misalnya matannya, nah maka secara otomatis. Demikian pula ketika ada hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Hibban dan yang lain meriwayatkan hadis tersebut, di situ ada Imam Bukhari dan Muslim, cukup. Sudah mesti sahihnya. Mesti sahihnya. Tercukupi dengan riwayat kedua ulama besar ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena persyaratan dalam meriwayatkan hadis kedua ulama ini sangat ketat. Sangat ketat. Kalau yang berbuat dosa besar sudah langsung minggir. Pernah dusta apalagi sudah minggir. Sudah. Tidak ada. Dan sering berbuat dosa kecil, minggir. Minggir. Tidak akan diambil. Nah. Dan banyak lagi persyaratan yang sangat ketat untuk mengambil periwayatan beliau sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan beliau memiliki sanad yang tinggi. Imam Bukhari rahimahullah punya guru namanya Ali bin Madin. Nah, ikhwati fiddin, a'azni wa azakumullah. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menyatakan dalam mensyarah hadis ini bahwa hadis ini adalah hadis muttafaq ala sihhatihi, disepakati tentang kesahihannya, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, dan merupakan hadis yang paling sahih yang disepakati oleh keduanya dari sekian hadis yang ada dalam sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menjelaskan kepada kita, kata beliau rahimahullah, wa bihadzal hadis litazkir bin niyah, untuk mengingatkan kita akan niat yang ada dalam kalbu kita agar benar-benar ikhlas hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala dalam amalan, seluruh amalan kita. Sehingga Imam Bukhari sendiri meletakkan hadis ini di hari pertama dalam sahihnya. Dan kata beliau, wa annal mu'allifa wa ghairahu yajibu an yatadhakkara hadzal hadis 'inda kulli amalin ya'maluhu fa yukhlisuhu lillah. Wa mu'allif rahimahullah dan yang lainnya itu mewajibkan untuk banyak mengingat hadis ini ketika beramal. Hendaklah benar-benar ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, li'an la yakuna amaluhu ta'aban bila faidati, bila faidatin, agar supaya amalannya dia yang dia lakukan itu ta'aban, sudah capek, sia-sia, enggak ada faedahnya. Agar tidak demikian. Dan masih ada lagi penjelasan seputar masalah ini. Dan hadis ini, kata beliau rahimahullah, termasuk dari hadis-hadis yang diistilahkan oleh para ulama jawami', jawami'il kalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah jawami'al kalim wa faslul khitab. Jadi di antara kekhususan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ketika bersabda itu sifatnya jawami'ul kalim wa faslul khitab. Jawami'ul kalim itu pendek, padat, dan maknanya luas. Faslul khitab betul-betul jelas dan gamblang. Wadih. Nah, oleh karenanya maka barakallahu fikum, kalimat yang pendek tadi dari Rasulullah SAW tersebut yang Allah berikan demikian, ini betul-betul dijadikan oleh para ulama ahlus sunnah dulu dan sampai detik ini sebagai sebuah pembahasan yang sangat meluas dan melebar dan kandungannya sangat luar biasa. Waqad yatakallamu bi kalimatin yasirah. Rasulullah berbicara dengan ucapan yang sederhana, ringkas. Namun tajma'u uluman ghazira, mengandung ilmu yang sangat luas banyak. Wa khairat katsira, dan kebaikan yang banyak. Wa hadzal hadits qala anhu ahlul ilm. Coba antum bayangkan, hadits ini disampaikan oleh ahlul ilm dan banyak ulama yang menyebutkan tentang keutamaan dan kedudukan hadis ini dalam Islam. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama tentang ucapan mereka seputar hadis ini bahwa innahu ahadul ahadith al-arba'ah allati yaduru 'alaiha al-Islam. Hadis ini merupakan salah satu dari sekian hadis yang ada. Sekian hadis yang ada, yaitu dari empat hadis yang Islam itu berporos di empat hadis ini. Islam berporos, berputar di dalam hadis ini. Salah satunya hadis Umar bin Khattab ini, innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Hadis yang kedua dari empat hadis yang merupakan perputaran Islam, poros daripada Islam ini adalah yang halal jelas, yang haram jelas. Yang hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Hadis yang ketiga, ushud fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Hendaklah kamu zuhud, tidak meminta-minta kepada orang lain, niscaya orang lain akan cinta kepada kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan Tabrani, Hakim dalam Mustadraknya, Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dan yang keempat hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baik Islamnya seseorang ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, yang tidak ada faedahnya, yang bukan urusan dia. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Tabrani dalam Al-Awsat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ikhwati fiddin, a'adzana jazakumullah, empat hadis inilah berputarnya dan berporosnya Islam. Dan nanti akan datang penjelasan dari masing-masing hadis ini biidznillahi ta'ala. Kemudian Yang berikutnya, bahwa kata beliau rahimahullah, empat hadis ini, yang pertama tentunya innamal a'malu binniyat, yang kedua tadi yang halal jelas dan yang haram jelas, yang ketiga zuhud, dan yang keempat yaitu termasuk baik Islamnya seorang dengan meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya, yang tidak ada atau yang tidak ada faedahnya. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat. Masuk kepada syarah hadis. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sangat bergantung pada niatnya. Innama dalam bahasa Arab disilakan adatul hasrin, adatun hasrin, adat hasr. Artinya tuthbitul hukma lima ba'dahu, menetapkan hukum setelah itu dan menafikan yang sebelumnya, meniadakan yang sebelumnya. Ketika ada kata-kata innama berarti menetapkan hukum setelahnya dan meniadakan hukum sebelumnya. Misalnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Sesungguhnya sedekah, zakat itu buat orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, menetapkan berarti sedekah buat mereka. Fuqara masakin, zakat untuk mereka. Dan seterusnya ayat tersebut. Ini namanya adat hasr. Itsbatul hukum, menetapkan hukum setelahnya dan meniadakan sebelumnya. Innamal a'malu binniyat. Maksudnya apa? Innamal a'malu maksudnya ai i'tibarul a'mal indallah. Nilai sebuah amalan di sisi Allah binniyat, bergantung niatnya, ai bimaqasidi ashabiha, tergantung niat pelakunya. Jadi nilai sebuah amalan di sisi Allah adalah tergantung niat pelakunya. Wa niyatu, niat itu jamak dari kata niat, adalah al-qasdu fil qalb. Qasdu fil qalb, tujuan, niat yang ada dalam qalbu itu niat. Sehingga niat tidak boleh dilafadzkan, tidak boleh dilafadzkan niat. Tempatnya di mana? Di qalbu. Naam, falaisat al-ibratu bi suratil amal. Maka bentuk amalannya, bentuknya amalan itu, nah, tidak termasuk dalam niat. Bentuk amalan tidak masuk dalam niat. Wa innamal ibrah bin niyatil amil. Tapi inti permasalahannya di sini dan nilai itu bergantung niatnya yang beramal. Bukan amalannya, tapi niat orang yang beramal. Bukan bentuk amalannya, tapi niat orang yang beramal. Fa in kana qasduhu wajhallah sara amaluhu lillah. Kalau niatnya dia betul-betul mengharap wajah Allah, berarti amalannya ikhlas hanya untuk Allah. Wa in kana qasduhu lighairillah, kalau niatnya dia untuk selain Allah, sara amaluhu lighairillah, berarti amalannya bukan karena Allah. Hadza ma yadullu alaihi al-hadith. Ini yang ditunjukkan dalam hadith ini. Wahuwa min jawami'il kalim. Ia termasuk, yaitu kalimat Rasul yang diucapkan oleh beliau, sabda beliau yang sangat padat, ringkas, namun luas kandungan maknanya. Innamal a'malu binniyat. Maksudnya, bihasabi maqasid ashabiha wa tawajjuhiha wa tawajjuhatihim. Naam, fayam bagi lil muslim an yukhlisa niyatan niyatahu lillah fi kulli amalin ya'maluhu minal a'mal as-salihah. Artinya, amalan-amalan seorang muslim itu bergantung pada niatnya yang dia kerjakan, sehingga seyogyanya bagi seorang muslim betul-betul mengikhlaskan ini hanya untuk Allah dalam segala amalan yang dilakukan dari amalan soleh. Kemudian dimaksudkan dalam amalan dari hadis ini innamal a'mal, agar tidak salah paham, innamal a'malu, al-a'malu, yakni amalan-amalan, fal muradu bil a'mal huna al-ibadat. Maksud dalam amalan di sini adalah ibadah. Adalah ibadah. Amal a'malu duniawiyah fa hadhihi la tahtaju ila niyyah. Tapi kalau amalan duniawi tidak memerlukan niat. Misalnya apa? Mau makan, mau minum, mengenakan baju, naik mobil. Ini la tahtaju ila niyatin. Tidak membutuhkan niat. Saya berniat untuk misalnya naik mobil. Saya berniat untuk makan. Dalam kalbunya tidak ada yang demikian. Wa innamal maqsud bil a'mal a'malut ta'at. Yang dimaksudkan amalan di sini amalan ketaatan kepada Allah. Fahiyal lati la budda an tu'assasa ala niyatin. Seluruh amalan taat kepada Allah wajib dibangun di atas niat. Harus dibangun di atas niat. Ini makna innamal a'malu binniyat. Kemudian berikutnya wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap seorang muslim akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Perhatikan di sini ada dua kalimat, dua kata, dua jumlah, dua kalimat. Yang pertama innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Yang kedua, sesungguhnya masing-masing muslim akan memperoleh apa yang dia niatkan. Nah, permasalahannya dari dua kalimat ini, apakah kalimat yang kedua itu innamal wa innamal likulli imri'in ma nawa itu merupakan penguat taukid, taukid penguat dari hadis dari kalimat yang pertama innamal amalu binniyat, atau wa innamal likulli imri'in ini adalah kalimat tersendiri? Nah, ini dibahas. Ini dibahas, makanya direnungkan dan diresapi bagaimana ulama menjelaskan tentang masalah dua kalimat ini. Ingat-ingat yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niatnya. Yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya tiap-tiap seorang muslim memperoleh apa yang dia niatkan. Di dalam menghukumi dua kalimat ini, apakah itu penguat yang pertama terhadap yang kedua terhadap yang pertama, atau dia berdiri sendiri, ada dua pendapat dari kalangan para ulama ahlu sunnah. Pendapat yang pertama, ada yang menyatakan dari ulama ini merupakan penguat, mu'akkad, mu'akkidah, penguat dari jumlah yang sebelumnya. Nah, menetapkan apa yang telah ada pada hadis sebelumnya, yaitu kalimat innamal amalu binniyat. Pendapat yang kedua dari para ulama adalah innaha muassasatun walaysat muakkadatun muassisah, innaha muassisatun laysat muakkidatun. Yang kedua, kalimat yang kedua ini, wa inna malikul imrin manawa, ini muassisah, yaitu sebagai muassis, pokok, pokok dan pondasi, bukan penguat dari yang pertama. Dan Syekh Ali Fauzan lebih menguatkan yang ini, merojah yang ini. Kenapa? Li'anna hamalal kalam ala ta'sis awla min hamlihi ala ta'kid. Karena membawa dan menghukumi kalam itu berdasarkan ta'sis, yaitu pondasi, itu lebih utama ketimbang dibawakan pada penguat, sekedar penguat, lebih dalam dan lebih bermakna daripada hanya sekedar penguat. Ini adalah ta'sis, nah, pondasi. Nah, baik, itu kata beliau. Fayakunu qauluhu, maka sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal amalu binniyat, yuradu bihi anna i'tibarul amal binniyatil amil sihatan wa fasadan. Nah, berarti maksud daripada innamal amalu binniyat adalah nilai sebuah amalan itu tergantung niatnya pelakunya. Niat, nilai sebuah amalan itu bergantung niat pelakunya, sihatan wa fasadan, niatnya itu benar atau tidak benar, tergantung pelakunya. Fa in kanat niyyatuhu lillah azza wa jal fa amaluhu sahih. Kalau niatnya betul-betul lillah, maka amalannya dia sahih. Wa in kanat niyyatuhu li ghairillah fa amaluhu batil. Kalau niatnya amalan dia itu bukan karena Allah, untuk selain Allah, maka amalannya batil, tidak sah. Fa hadza min nahiyatis sihhati wal fasad. Ini ditinjau dari sisi sahnya dan rusaknya. Adapun sabda Rasul, wa innama likulli imri'in ma nawa, ya, kalimat yang kedua, sesungguhnya masing-masing seorang muslim mendapatkan apa yang dia niatkan, hadza min nahiyatis thawab, ini ditinjau dari sisi pahalanya. Kalau tadi itu adalah sah dan tidaknya, ini yang kedua adalah ditinjau dari sisi apa? Pahalanya. Ai annahu la yusabu indallah illa idza kanat niyyatuhu lillah. Artinya apa? Tidak akan diberi pahala oleh Allah ketika niatnya tidak karena Allah. Naam. Berarti apa? Dia akan diberi pahala ketika niatnya karena Allah. Ini maksudnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatahu nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Di surat Hud ayat ke-15 dan 16 Allah berfirman, man kana, barang siapa, yuridul hayatad dunya wa zinatah, yang ketika beramal hanya menginginkan dunia dan perhiasan dunia saja, maka kami penuhi, kata Allah, buat mereka diberi semua. Naam. Dan mereka tidak pernah dikurangi. ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali nar. Neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun. Dan terhapus seluruh apa yang mereka lakukan dan batil. Ma kanu ya'malun, apa yang mereka lakukan. Ini ketika beramal hanya untuk tujuan dunia dan perbendaharaan dunia, bukan karena Allah. Ancamannya nar dan terhapus seluruh apa yang dikerjakan. Wa qad ja'a fil hadits, dan telah ada riwayat dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam musnadnya, dan At-Tabari menyebutkan, dan Ibnu Huzaim meriwayatkan dalam sahihnya, dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Imam Hakim dalam mustadraknya, dari Harits Abu Hurairah radhiyallahu an, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yawmal fihi yawmal qiyamah salasatun. Nanti di hari kiamat pertama kali seseorang itu diputuskan urusannya, dihakimi urusannya, adalah tiga kelompok. Rajulun yang pertama, ustushida. Rajulun yang dia menyatakan mati syahid. Rajulun yang meninggal syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka ditunjukkan tentang kenikmatan dan pahala mati syahid, ditambahkan semua, diberitahu semua, fa'arafaha, dan dia mengetahui. Faqala, wa ma amilta fiha, ditanya orang ini, apa yang kamu lakukan padanya sehingga kamu mati, menyatakan mati syahid? Jawab orang ini, qataltu fika hatta kutiltu, aku berperang demi engkau ya Allah. Jadi dia menyatakan, aku berperang di jalanmu ya Allah, ikhlas kepadamu ya Allah, sampai akhirnya aku terbunuh. Dijawab oleh Allah, kadzabta, dusta kamu, walakinnaka qatalta liyuqal huwa jari faqad qila. Tapi kamu terbunuh, kamu perang itu dengan niatan, ya, niatmu itu, tujuanmu agar dibilang sebagai orang yang pemberani. Waqad qila, dan ini sudah terjadi. Thumma umira bihi fayushabu ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintah oleh Allah kepada malaikatnya, diseret wajahnya, dan akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Limaza, kata Syekh Saleh Fauzan, limaza ulqiya finnar, kenapa dia dilemparkan ke neraka? Ma'a annahu kutila fil ma'rakah, dalam keadaan dia terbunuh dalam peperangan. Dalam keadaan dia terbunuh dalam peperangan. Wa suratuhu annahu yujahidu fi sabilillah, dan keadaannya dia secara kasat mata dia berperang, berjihad fi sabilillah. Al-jawab, jawabannya, li anna niyatahu laisat lillah. Ini niatnya bukan karena Allah dia perang. Wa inna maniyatuhu an yumdaha bil jara'ah wa syaja'ah. Namun niatnya dia itu agar dipuji oleh orang lain sebagai orang yang pemberani dan kuat. Waqad qila hadza fid dunya, dan ini sudah terjadi di dunia. Mau balik lagi enggak mungkin. Wa hasala ma qasada min madhin nas lahu. Dia mendapatkan apa yang dia niatkan, yaitu pujian orang lain bagi dia. Walaisa lahu bil akhirah indallah syai. Di akhirat enggak dapat apa-apa insyaallah. Wallahu la yudzlimun nas syai'an, dan Allah pasti tidak mungkin mendzalimi satu manusia sedikit pun. Wasani, yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'ana fa ta'ti bihi liyu'arrifahu ni'amahu fa arafaha fa qala ma amilta fiha. Yang kedua, seorang yang belajar menuntut ilmu syar'i dan mengajarkan ilmu tersebut, menuntut ilmu syar'i dan mengajarkan ilmu setelah itu, wa qara'a al-qur'an, dan membaca al-qur'an, fa utiya bihi liyu'arrifahu ni'amahu fa arafa, kemudian didatangkan kepada dia, ditunjukkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang akan didapati oleh dia, sehingga dia mengetahui akan kenikmatan tersebut. Ditanya, apa yang kamu lakukan di dalamnya ketika kamu belajar, ketika mengajarkan ilmu, ketika membaca Al-Quran, apa yang kamu lakukan? Jawab dia, ala ta'allamtu fika al-ilma wa'allamtuhu. Aku belajar ilmu karena engkau ya Allah, dan aku ajarkan ilmu ini juga karena engkau. Wa qara'tu fika al-Quran, dan aku membaca Al-Quran juga karena engkau ya Allah. Faqala kadzabta, dusta kamu, walakinnaka ta'allamta liyuqala huwa 'alim, tapi kamu belajar menuntut ilmu agar dibilang oleh orang-orang sebagai orang yang alim. Itu lo orang alim, agar dibilang itu, agar dipuji demikian. Faqad qila, dan ini sudah terjadi di dunia. Mau bilang apa? Wa qara'tal qur'ana liyuqal huwa qari, dan kamu belajar Al-Qur'an agar dibilang oleh orang-orang sebagai orang yang qari, ahli baca Al-Qur'an. Faqad qila, ini sudah terjadi di dunia. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Diperintah malaikat untuk menyeret dia wajahnya sampai dilemparkan ke dalam an-nar. Wa hadza, kata Syekh hafizahullah, mimma yujibu li talibil ilm an yukhlisa niyyatahu lillahi azza wajal fi talabil ilm. Ini sebuah pelajaran yang berharga bagi seorang yang menuntut ilmu, agar wajib bagi dia untuk mengikhlaskan niat hanya untuk Allah dalam menuntut ilmu. Fala yakunu qasduhu at-tarafu awil wazifah dunyawiyah wa tahsil al-hitam khutam bi'ilmihi wa ta'limihi wa innama yakunu qasdu lillahi azza wa jal. Jangan sampai niatnya dia itu ketika belajar menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut itu untuk memperoleh bagian dari dunia, naam, tujuan duniawiyah, naam, tujuannya untuk sebagai mata pencaharian sekaligus untuk tarofuk, agar dia merasa lebih, agar dia merasa apa? Merasa lebih, jangan. Naam, barakallahu fikum. Tapi niatnya hanya, hendaklah betul-betul hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Penting yang demikian. Kemudian kata Syekh rahimahullah, hafizahullah, yang ini semua jangan sampai dia ingin mendapatkan dunia, jangan. Wa inna ma yuridu bihi wajh Allah, namun dia betul-betul ingin betul mengharap wajah Allah. Kalau dia ngajarkan ilmu, kata Syekh, nah kemudian diberi harta, diberi intensi dan yang lainnya, ini tabi, bukan niatnya dia untuk itu, tapi mengikuti dia. Dan Syekh Rabi juga menyatakan, ketika dia tidak menarget atau memang bukan itu mata pencariannya dia, namun karena waktunya sibuk dengan urusan agama, adanya rezeki yang diberikan itu bukan niat, dan urusan niat dalam kalbunya dia. Nah, di sini harus hati-hati. Nah, wallahu alam bisawab, insyaallah taala kita akan lanjutkan adalah orang yang ketiga, kelompok yang ketiga, yaitu yang diberi harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam harta, kemudian diberikan ke banyak kelompok, miskin, yatim, diberikan semua. Bagaimana kondisinya? Tetap sama, diseret wajahnya, dilemparkan ke neraka. Ini pembahasannya insyaallah pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.